حفظ عمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يصح رميتي. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar, yaitu bimbingan hidayah dalam bentuk hidayatul irsyad. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dalam bentuk ayat-ayat yang Allah turunkan pada nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa hidayah. Maka sesungguhnya jalan telah jelas, syariat telah sempurna, tinggal siapa yang mau dan siapa yang tidak. Wa kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, para sahabat terkejut, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang menolak, siapa yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang menolak, berarti tidak mau. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti agama telah jelas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikr." Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayatnya, Allah katakan dengan bayyinat, bayyinat, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, gamblang. Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. Juga maknanya jelas gamblang. Berarti dalam Quran dan Sunnah dijelaskan agama ini sangat gamblang, sangat jelas, sangat mudah. Maka tinggal mau atau tidak mau kalian selamat. Mau atau tidak mau kita mendapatkan jannah. Allah sudah kasih bimbingannya. Dan ini kenikmatan. Maka siapa yang menerima pemberian Allah ini sebagai kenikmatan, maka dia mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Maka berarti dia orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang diberi bimbingan yang sangat jelas ini kemudian dia menolak, berarti dia kufur nikmah. Kufur nikmah, mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Khon ibn a'azakumullah, dan ini yang akan kita bahas sedikit pada sore hari ini, bahwa permasalahan mau dan tidak mau adalah masalah apa yang ada dalam hati ini. Ada yang dalam al-qalb, dalam satu mudghah. Yang idza saluhat saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, dan kalau dia jelek akan jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah itulah hati. Khodimina azakumullah. Kalau hatinya ada penolakan, kalau hatinya ada keengganan, kalau hatinya enggak niat, enggak mau, walaupun dia hafal ayatnya, walaupun dia alim, walaupun dia punya ilmu, walaupun dia paham tafsirnya, percuma. La faidata fih, enggak ada faidah padanya. Wa ilmuhu ghairu nafi', dan ilmunya tidak bermanfaat pada dia, bukan pada zatnya. Karena ilmu dikatakan nafi' dari dua sisi, pada zatnya dan pada orang yang memilikinya. Kalau pada zatnya, tentunya ayat dan hadis nafi', sangat-sangat nafi', sangat bermanfaat. Tetapi pada orang ini, ilmu itu tidak bermanfaat karena dia tidak mau, karena dia enggan untuk mengamalkannya. Dan itulah penyebab munculnya kemaksiatan-kemaksiatan pada orang-orang yang tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah wa ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Antum tulabul ilm, wa antum tata'allamun al-ilm, wa antum tadrusun al-ayat wal-ahadith wa aqwal al-ulama. Masya Allah, ilmu, ma'rifah kalian dapat. Tapi kalau apa yang ada dalam hati ini enggan untuk menerima, enggan untuk menerapkan, enggan untuk mengamalkan, maka ilmu tadi pada orang tersebut gharu nafi'. Kasian dia. Justru ilmu yang dia ketahui justru hujjah alaihi. Hujjah alaihi. La lahu. Hujjah yang akan menyalahkan dia, bukan hujjah yang mendukung dia. Wal jahil ahsanu halan minhu. Akhirnya orang yang bodoh masih lebih ringan dari dia. Dia sudah tahu tapi tidak mau beramal. Maka tanggung jawab orang-orang yang memiliki ilmu lebih berat. Tetapi dari sisi lain, kalau dia berpegang dengannya, konsekuen dengannya, i'tisam bisunnah bisyariah, maka itulah yang akan melamatkan fi dunya wa fil akhirah. Fi dunya selamat dari kesesatan, di akhirat selamat dari azab. Kaum muslimin yang saya hormati, Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah menyatakan tentang kenikmatan yang terbesar. Qala rahimahullah, afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi, sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba, an yutabbi'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah ketika Allah jadikan orang itu mengetahui keadilan dan menyukainya. Perhatikan dua, diiringkan oleh beliau dua perkara, mengetahui dan menyukainya. Wa 'alal haqqi wa itharihi, dan diberitahu tentang kebenaran, dan ithar lebih mementingkan kebenaran. Selalu diringkan dua perkara ini. Mengapa demikian? Karena itu tadi yang sudah kita sampaikan dalam mukaddimah, bahwa seorang yang tahu belum cukup. Hanya tahu belum cukup. Yahudi yang dilaknat oleh Allah, yang Allah katakan tsumma qasat qulubuhum, mereka bukan tidak tahu. Tahu tentang kenabian, tahu tentang kerasulan, tahu tentang hak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tahu. Tapi sayang, tidak mau. Itu jalan. Itu masalahnya. Mereka tahu tapi tidak mau. Maka ikhwan fillah jazakumullah, masalah al-hawa itu yang menghalangi mereka. Kembali kepada ucapan Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah. Maka kata beliau, orang yang paling mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan dua perkara beriringan. Mengetahui keadilan dan menyukainya. Tahu dan suka. Dia ingin mendapat, ingin mengerjakan keadilan, ingin berpegang dengan keadilan. Yang kedua, yang sesungguhnya bisa digabung keduanya, yang satu tercakup dalam yang lain, yaitu al-haq wa itharih, mengetahui kebenaran dan mementingkan kebenaran. Dia tahu ini benar dan dia sangat ingin, bahkan ithar, mementingkan kebenaran itu di atas segala yang lain. Dia sudah tahu ini hak, dia pegang kuat-kuat oleh dia. Gigit dengan gerahamnya. Tidak dikalahkan dengan hawa nafsunya. Tidak dikalahkan dengan keinginan dunianya. Tidak dikalahkan dengan berbagai macam tarikan-tarikan yang lain. Tidak kedudukan, tidak kehormatan, tidak pujian, tidak pula harta, benda, emas dan perak. Tidak. Dikalahkan semuanya demi kebenaran. Ini nikmat azimah. Ini nikmat yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi dengan nikmat apapun, karena nikmatnya berkelanjutan sampai yaumul qiyamah, sampai ba'dal mamat, ba'dal hisab. Mendapatkan jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji para anbiya dengan dua sifat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Kata Allah, sebutlah hamba-hamba kami Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, yang memiliki dua perkara, aidi wal absar. Aidi kekuatan, absar pandangan. Disebutkan dalam tafsirnya, al-aidi al-quwa fi tanfidil haq. Al-aidi adalah kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Sedangkan absar adalah basair fid din, pandangan dalam masalah agama, ilmu tentang agama. Berarti ilmu tentang agama dan kekuatan untuk menerapkannya. Khudil kitab bi quwa. Pegang kitabnya dengan quwa. Kaum muslimin yang saya hormati, wa thullabal ilm rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya quwa an-nafs, kekuatan jiwa untuk semangat menerapkan ilmu yang diketahui, ini harus ada pada seluruh kaum muslimin, apalagi ahlus sunnah, apalagi thullabul ilmi minhum, apalagi pencari ilmunya. Harus memiliki semangat untuk menerapkan ilmunya dia sudah tahu, sehingga dia mendapatkan dua perkara tadi, ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, dan semangat untuk menerapkannya. Khana bin Azzaqullah Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, fa innal kamal al-insani madaruhu ala aslay. Kesempurnaan seseorang itu diukur tergantung pada dua perkara. Kesempurnaan seseorang tergantung pada dua perkara, ma'rifatul haq minal batil wa itharuhu alaih. Yang pertama, mengenali kebenaran dari kebatilan. Yang ini yang benar, itu yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, itharuhu alaih. Yang kedua, semangat mementingkan hak tersebut di atas yang lainnya. Ini kesempurnaan seorang. Semakin sempurna dua perkara ini, maka orang itu semakin sempurna. Semakin sempurna ilmunya, semakin lengkap ilmunya, semakin banyak pengetahuannya tentang ayat dan hadis dan makna-maknanya dan tafsirnya dan istinbat hukumnya. Belum cukup, harus diiringi dengan kesempurnaan dalam penerapannya. Lebih mementingkannya. Kalau dia betul-betul mementingkan al-haq tersebut, maka disitulah orang itu sempurna. Kalau kurang, maka berkurang. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kekuatan penerapan, semangat tinggi, tetapi ilmu kurang. Apa yang terjadi? Penyimpangan. Kesalahpahaman. Dikira itu hak, dia kerjakan dengan semangat, padahal batil. Atau sebaliknya, dia semangat menghindari sesuatu karena dikira itu adalah batil, ternyata itu hak. Kasihan. Karena hanya satu sisi saja. Sebaliknya, kalau dia memiliki ilmu tanpa ada semangat penerapan, juga mengerikan. Akan menjadi seorang yang melalaikan apa yang sudah diketahuinya. Ini pun terancam dengan ancaman-ancaman yang sangat banyak. Ancaman azab di dunia wal akhirah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikr. Fahal min mudzakir? Disebutkan tafsirnya adalah dimudahkan oleh Allah untuk membacanya, dimudahkan untuk menghafalnya, dimudahkan pula untuk memahaminya. Tidak ada alasan untuk berkata, tapi saya sulit untuk belajar. Tidak. Harus ada semangat belajar. Ini saya akan paham. Akan mudah. Allah katakan, walaqad yassarna, kami telah mudahkan. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Mungkin ada yang berkata, tapi saya masih belum jelas mana yang halal, mana yang haram. Karena kamu tidak mau baca, tidak mau belajar, enggak mau bertanya. Kalau engkau bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan engkau mau belajar, mesti akan tahu dan akan mudah. Karena fil haqqi nurun, karena dalam kebenaran itu ada cahaya, bersinar. Kalau seseorang berbicara dengan hak, seseorang bicara dengan kebatilan, kamu dengarkan, kamu akan paham mana yang hak, mana yang batil. Dengan bukti-buktinya, dengan ayat-ayat yang dibaca atau dalil-dalilnya, kamu akan tahu ini hak, ini batil. Kenapa? Karena fil haqqi nur. Dalam kebenaran itu ada cahaya. Ada cahaya. Kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan pula Al-Imam Ahmad rahimahullah, innama ja'a khilaf man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya terjadinya penyelisihan. Orang-orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi al-haq, seringkali karena mereka tidak mengenali kebenaran itu. Seringkali karena tidak mengenali kebenaran itu. Itu yang terbanyak. Yang datang dari Nabi, sehingga dia mengingkari. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man jahila syai'an adahu. Orang yang tidak tahu sesuatu akan memusuhi. Orang yang tidak tahu sesuatu akan memusuhi. Baru lihat, baru dengar, baru menyaksikan. Apa ini? Karena tidak tahu. Karena seumur-umur dia baru dengar saat itu. Tapi ketika diterangkan, ini ayatnya, ini hadisnya, ini dalil-dalilnya, dia tahu itu hak. Tinggal yang kedua, mau nerima atau tidak mau nerima. Ketika hati kecil dia sudah tahu itu hak, biasanya masih ada dorongan lain, yaitu hawa. Masa saya akan mengatakan iya? Kalah saya. Ini penyakit. Kadang-kadang dia akan berkata, iya sepertinya benar. Tapi kalau saya katakan iya benar, saya akan menyelisihi teman-teman saya, akan menyelisihi sekian banyak orang. Saya akan berhadapan dengan adat kebiasaan masyarakat. Unda. Sehingga ditolak. Yang kedua ini, menolak bukan karena tidak tahu. menolak karena hawa. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fa innal haqqal ladzi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabih bighairihi. Kata Syekhul Islam, kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu tidak tersamar, sangat jelas. Lailuha kanahariha. Qala fal haqqu ya'rifuhu kullu ahad. Kebenaran akan bisa dipahami, diketahui oleh setiap orang. Kama la yashtabihi adh-dhahab al-khalis bil maghshush 'ala an-naqib. Sebagaimana jelasnya perbedaan antara uang yang asli dengan uang palsu bagi para ahlinya. Orang yang mempelajari, oh ini palsu. Tahu. Mengapa? Karena dia belajar. Oh ini asli, ini palsu. Bahkan lewat telepon saja sudah tahu. Ketika ada seseorang yang mendapatkan bungkahan emas, kotak-kotak gitu, ada tulisannya sekian kilo, ada gambar Soekarno-nya, telepon, saya dapat emas ini mau saya periksa, cium aja baunya, baunya begini agak amis-amis, bukan, dari jauh itu bukan emas, lewat telepon sudah tahu. Bahkan sampai ketika orang itu penasaran, barangkali emas, sampai ke sana bukan emas memang. Saya udah kan udah bilang jauh-jauh kalian bawa ongkos perjalanan luar kota sekian. Ngapain? Sudah cukup. Ini khonibina azakullah, apa perbedaannya? Orang yang pertama tadi jahil. Yang kedua, arif. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-haqqu la yashtabih bighairihi 'alal 'arif. Kebenaran itu enggak akan bisa tersamar dengan kebatilan bagi orang yang arif, yang mau mempelajari. Enggak akan tersamar. Kama la yashtabih adh-dhahab al-khalis bil maghshush 'ala an-naqib, sebagaimana tidak akan tersamarnya emas yang asli dengan emas yang palsu bagi ahlinya. Qul inna a'udzu billahi. Lantas apa kaitannya dengan pembahasan kita? Pembahasan kita berkait dengan masalah ini. Kalau engkau sudah tahu itu hak, dan engkau sudah melihat bukti-buktinya, dalil-dalilnya, wa aqwalul ulama, pegang kuat-kuat. Adu 'alaiha bin nawajid. Jangan dikalahkan dengan perasaan, jangan dikalahkan dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Yang paling menyedihkan, kalau ada seorang talibul ilmi belajar dari ahlus sunnah, menimba ilmu di pondok-pondok ahlus sunnah, tiba-tiba dia dal, menyimpang. Saya yakin sekian 90 sekian persen, kalau itu bukan karena tidak tahu, tapi karena tarikan-tarikan dunia, keuntungan-keuntungan dunia. Yang Syekh Muqbil rahimahullah selalu menyatakan, dananirul kuwaitiyah ghaliyah ya ikhwan. Bukan karena tertipu mereka, bukan. Karena mengejar dananirul kuwaitiyah atau mengejar dolarat amerikiyah atau yang sejenis itu dari dunia, atau popularitas, atau kedudukan, atau pujian-pujian, atau yang selebihnya dari perkara-perkara dunia. Mengapa demikian? Kenapa kita yakin? Karena kebenaran itu gak akan tersamar dengan kebatilan. Jelas perbedaannya. Sebentar berpegang dengan ini, berubah berpegang dengan itu, berubah dengan pegang yang ini. Agak aneh di situ. Agak aneh, apakah dia tidak bisa membedakan mana hak mana batil? Bahasa Arab dia bisa, Al-Quran dia hafal, bahkan dia sudah belajar dengan masyayikh wal ulama sekian lama, sekian tahun. Gak bisa membedakan? Tidak, dia bisa. Tetapi perkara-perkara hawa yang menghalangi dia. Berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa katsiran ma yadhi'ul haqq bainal juhhal al-ummiyin wa bainal muharrifin lil kalim alladziina fiihim syu'batun nifaq. Kata beliau, kebanyakan kebenaran ini, al-haq ini tersia-siakan di antara dua golongan. Golongan al-juhal dan golongan muharrifin. Al-juhal karena kebodohannya, sehingga menyangka al-haq batil dan menyangka kebatilan adalah hak. Akhirnya mereka menentang. Yang kedua, muharrif, yang menyelewengkan makna-makna ayat dan hadis dengan sengaja. Ini bukan tidak tahu. Bukan tidak tahu, dia tahu maknanya kemana, tapi dia selewengkan kepada makna lain. Yang ini jenis Nasar, yang ini jenis Yahudi. Berkata Syaukani rahimahullah, al-mail ilal aqwalil batilah laisa min sya'ni ahli tahqiq. Kata Imam Syaukani, kecenderungan kepada kebatilan itu bukan kebiasaannya para peneliti, bukan kebiasaannya orang yang mempelajari ilmu. Cenderung kepada kebatilan itu bukan kebiasaan mereka. Para muhaqqiq alladzina lahum kamal idrak wa quwwati faham, para peneliti, para pakar-pakar ilmu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengerti sesuatu, mempelajari, maka mereka tidak mungkin ada kecenderungan kepada kebatilan. Qala fadl diraya wa sihhati riwayah, kalau dia sudah mengetahui dirayahnya, sudah mengetahui riwayahnya, maka dia mesti akan tahu mana hak mana batil, enggak akan tersamar. Badzalika da'bu man laysat lahu basirah nafidah. Kecenderungan pada kebatilan itu biasanya terjadi pada orang-orang bodoh. Biasanya terjadi pada orang-orang yang jahil atau mutajahil, bodoh atau yang berpura-pura bodoh. Ini khunirin a'azakumullah. Kita lihat yang dicontohkan. Ar-Rafidah Syiah, mereka mengikuti ajaran Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ajarannya adallul madahib, sesesat-sesat madhab, sejelek-jelek madhab, sekufur-kufur madhab. Kira-kira akan diikuti enggak oleh orang-orang yang memiliki sedikit ilmu? Tidak akan. Tidak mungkin akan diikuti. Siapa biasanya yang mengikuti Abdullah bin Saba? Orang yang memang di hatinya menginginkan kejelekan, tidak menginginkan kebenaran. Memang hatinya haqid, hasid, dengki kepada al-haq wa ahlu, benci kepada kebenaran dan orang-orangnya pembawa kebenaran. Sehingga yang ikut para munafikin, para Yahudi yang pura-pura Islam, para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, itu yang ikut madhabnya Rafidah Syiah. Karena memang perkaranya sangat jelas batilnya, sangat jelas gamblang kebatilannya. Masa mungkin ada orang mengajarkan kebenaran ajaran Rasulullah SAW dengan menentang Rasulullah SAW, menyatakan Rasulullah SAW berkhianat atau mengatakan tidak pantas menjadi Rasul. Khamilina azakumullah. Masih sekian lagi perkara-perkara yang sangat gamblang kebatilannya. Maka kata Syekh, Syekhul Islam rahimahullah, bahwa yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang memang imma fi qulubihim marad atau para munafiqin ila akhirnya. Hanya saja di akhir-akhirnya, belakangan, muncul orang-orang yang bodoh keterlaluan, kebodohan yang sangat, akhirnya mengira bahwa itu satu aliran dari aliran Islam yang bisa diterima, baru muncul. Asal muasalnya bukan golongan orang bodoh yang menerima, tapi golongan orang yang memang tidak mau kebenaran. Yang kedua, jenis khawarij. Yang disebutkan masih oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa Khawarij dan juga Qadariyah dan sejenisnya rajin, laku di kalangan orang-orang yang bodoh, lijahlihim, karena kebodohannya mengira kalau itu benar. Apa yang dibawakan oleh Khawarij seakan-akan hak, maka mereka dengan kebodohannya menerima. Kalau saja mereka mau mendengarkan dari Ahlus Sunnah tentang makna-makna ayat tadi, makna-makna hadis yang dibawakan oleh mereka, pasti bisa membedakan mana hak, mana batil. Sayangnya mereka tidak mau mendengar nasihat, itu masalahnya. Qanibudina azakumullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal asbab, kata Ibnu Qayyim, sebab yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran seringkali adalah kebodohan. Tetapi dia tidak mau pintar. Orang bodoh itu dua macam. Ada orang bodoh yang ingin belajar, ada orang bodoh yang tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Yang ini dia mau belajar tapi belum dapat ilmunya. Ma'dzur, dapat udzur. Bil jahal. Udzur bil jahal, karena dia tidak paham. Tetapi yang ini bukan jahlun mahab, bukan hanya bodoh, tetapi dia tidak mau pintar. Dia tidak mau belajar. Padahal dia mampu untuk belajar dan mudah, fasilitasnya ada. Maka inilah yang tercela. Khonibina a'azakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faminha al-jahl bihi. Hadha as-sabab wal ghalib ala aktsarin nufus." Penyebab ini adalah penyebab yang terbanyak. Karena man jahila syai'an adahu. Karena orang yang tidak tahu biasanya memusuhi. Khonibina a'azakumullah. Tapi perhatikan perbedaan dua jahal tadi. Kembali pada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, wa yulhaqud dzam, dan cercaan akan terkena pada man tabayyana lahul haqqu fatarakahu. Yang tercela adalah orang yang tahu kebenaran tapi kemudian meninggalkan kebenaran itu karena tidak punya yang kedua, tidak punya keinginan kebenaran, tahu kebenaran tapi ditinggalkan. Ini madzmum. Au yang kedua, man qassara fi talabin hatta lam yatabayyan lahu. Yang kedua, orang yang tidak semangat mencari ilmu, ini juga tercela. Dan ini fokus kita sesungguhnya. Orang yang malas cari ilmu, malas belajar, padahal mampu, dia bisa, ada kesempatan, ada waktu, ada guru, apalagi di lingkungan pondok pesantren, apalagi di kampung Ahlus Sunnah, apalagi dia berdampingan dengan asatidah, kemudian malas belajar, fahadha madzmum, ini yang tercela. Au arada an talabi ma'rifati, atau dia menolak, berpaling, tidak mau ngaji, enggak mau belajar. Lihawan, karena ada hawa nafsu sesuatu, au likasalin, atau karena malas. Wa nahwu dzalik. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan berpikir kalau saya tidak tahu kan dapat udzur. Daripada tahu nanti enggak dapat udzur. Ini pikiran yang batil, pikiran yang sangat berbahaya. Perhatikan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk menjawab pikiran orang tadi yang salah. Kata Syekh, "Qad la yu'dzar al-insanu bil jahl." Kadang-kadang manusia tidak dimaklumi dengan kebodohan. Bukankah kita tahu hukum asalnya orang bodoh kan ma'dzur? Rufi al-qalam. Diangkat pena dari orang yang tidak tahu. Alhamdulillah. Atau tidak sengaja. Ila akhirnya. Berarti hukum asalnya orang yang tidak tahu itu tidak dihukum, dimaklumi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul. Artinya enggak akan mengadab satu kaum kecuali setelah ditegakkan hujjah, ditegakkan ilmu, disampaikan pada mereka. Mereka menolak, baru diadab. Tapi kalau mereka yang tidak tahu, tidak mengerti, belum datang utusan yang menasehati, maka mereka dimaklumi. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qad la yu'dzar. Kadang-kadang tidak dapat udzur orang yang tidak tahu. Wadzalika idza kana biimkani an yata'allam wa lam yaf'al, yaitu kalau dia memiliki kemungkinan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Yang tidak dimaklumi adalah kalau biimkanihi an yata'allam, kalau dia itu memungkinkan untuk belajar, dia tidak buta tuli bisu. Buta tuli bisu bagaimana mau belajar? Mata berfungsi, telinga berfungsi, tidak gila, tidak stres, tidak majnun, berarti bisa belajar dari dirinya. Taib, sekarang yang di luarnya, apa gak ada gurunya, apa ada kesempatannya, apa ada majelis ilmu, apa bukan ada lagi, dekat, dekat melangkah. Maqiyamish syubha 'indah. Maka kata Syekh, kalau biimkani an yata'allam wa la yata'allam, kalau dia memungkinkan untuk belajar tapi tidak mau belajar, maka itulah yang madmum, yang qad la yu'dzar. Yang seperti ini bisa jadi tidak dapat udzur. Karena dia bukan bodoh, tetapi memang tidak mau pintar. Tidak punya keinginan. Maka usikum bi taqwallah wa ta'allumul ilm wa itharul ilm. Aku wasiatkan hadirin dan kita semua bersama-sama untuk belajar dan kemudian harus punya keinginan untuk berpegang dan menerapkannya. Wassalatu wassalamu ala afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.